Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu al-thalithu. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Di sini beliau memasuki pembahasan hadis yang ketiga dari Arba'un An-Nawawiyah. Ya, hadis yang ketiga an Abdillah bin Umar qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaumi ramadana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam sahih beliau berdua. Asy-syarhu, penjelasannya, al-muradu min hadzal hadithi, yang dimaksud pada hadis ini, annal islama mabniyun ala hadhil khamsi, bahwa Islam itu ya dibangun di atas lima perkara ini. Fahiya kal arkani wad da'aimi libunyanihi, dan lima perkara tersebut itu bagaikan pondasi dan juga pilar bagi bangunannya. Ya, dalam hal ini adalah Islam. Wal maqsudu, dan yang dimaksud pada hadis ini, tamthilul islami bibunyanin, yaitu memisalkan Islam, yang mengumpamakan Islam dengan bangunan. Wada'aimul bunyani hadihil khamsu, dan yang menjadi pilar dari bangunan tersebut, yaitu Islam, itu adalah lima perkara ini. Fala yathbutul bunyanu biduniha, ya maka bangunan tersebut yaitu Islam tidak akan dapat berdiri kokoh tanpa adanya kelima perkara tersebut. Wa baqiyatu khisalil islami katatimmatil bunyani, ya sedangkan ya perkara-perkara Islam yang lainnya ya selain lima perkara ini itu seperti penyempurna bangunan saja. Fa idza fuqida minha syai'un naqasal bunyanu. Ya, jika ya salah satu dari hal ya, salah satu dari perkara yang ada pada Islam namun selain lima hal tersebut, ya jika hilang salah satunya, maka bangunan tersebut itu akan memiliki kekurangan. Wa huwa qa'imun la yantaqidu bi naqsi dzalika. Ya, akan tetapi kalau yang hilang itu adalah selain lima perkara tersebut, maka bangunan tersebut yaitu Islam akan tetap berdiri. Ya, dan juga tidak akan roboh walaupun memiliki kekurangan. Bi khilafi naqsi hadhihi dda'aimil khamsi. Ya berbeda jika yang hilang atau yang kurang itu adalah pilar yang lima ini. Ya. Fa innal islama yazulu bi faqdiha jami'iha bi ghairi iskalin. Ya, maka sesungguhnya Islam atau keislaman seseorang itu dapat sirna. Ya, dapat hilang jika kekurangan salah satu dari lima perkara ini, ya, tanpa adanya keraguan-raguan. Wa kadzalika yazulu bi faqdi syahadataini. Ya, demikian juga keislaman seseorang itu akan hilang, ya, ketika seseorang tersebut tidak mengakui atau menafikan makna yang dikandung oleh dua kalimat syahadat. Amma iqamu sholati faqad waradat ahadithu muta'addidatun. Ya. Adapun yang terkait dengan mendirikan sholat, maka sungguh ya telah terdapat atau diriwayatkan pada hadis yang banyak. Tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal islami. Di mana hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, maka dia sungguh telah keluar dari Islam. Fa fi sahihi muslimin, ya maka di dalam sahih muslim, an Jabirin, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati. Ya, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya, kita lihat catatan kaki, akhrajahu muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh muslim dengan nomor 82. Wa ruwiya mithluhu min hadithi Buraidata. Ya, demikian juga diriwayatkan hadis yang semakna dengannya dari Buraidah. Wa Thaubana wa Anasin wa ghairihim. Dan juga dari Thauban, Anas, dan perawi yang selain mereka. Ya, kita lihat lagi catatan kaki. Wa huwal hadithul masyhur. Yang dimaksud dengan hadis Buraidah adalah hadis yang masyhur. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salatu. Ya, perjanjian yang memisahkan kita dengan mereka ialah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Akhrajahu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa Nasa'iyu wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa huwa hadithun sahihun. Dan ini merupakan hadis yang sahih. Kita kembali ke atas. Wa fi hadithi Mu'adhin. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islamu, ya, pokok segala urusan adalah Islam, wa amuduhu as-salatu, ya, sedangkan tiangnya adalah salat. Ya, kita lihat catatan kaki, wa huwal hadithu tasi'u wal ishruna min hadzal kitabi. Ya, ini adalah nanti hadis yang ke-29 dari kitab ini. Kita kembali ke atas. Faja'ala sholata ka'amudil fustati. Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan salat bagaikan tiang dari, ya, sebuah tenda. Ya, kita lihat al-fustat di catatan kaki. Al-fustatu baitun minasy-sya'ri. Ya, al-fustat itu adalah rumah. Ya, rumah yang terbuat dari ya misalnya bulu atau rambut hewan. Wa huwa nau'un minal khiyami. Dan al-fustat itu adalah salah satu jenis dari kemah atau tenda. Ya, kita kembali ke atas. Alladhi la yaqumul fustatu illa bihi. Ya, di mana ya tidak akan berdiri tenda ya atau kemah tersebut melainkan dengan tiang tersebut. Walau saqatal amudu la saqatal fustatu. Ya, maka jika tiang tersebut itu jatuh, maka tenda tersebut pun akan roboh. Ya, kita lanjutkan. Wa qala Umaru, dan Umar ya radhiyallahu anhu, beliau berkata, la hadza fil islami liman taraka sholata. Ya, tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ya, kita lihat lagi catatan kaki. Akhrajahu Malikun fil Muwatta'i. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' beliau ya dengan nomor 51. Ya. Anil Miswari ya dari Al Miswar ya Anil Miswari bin ya Makhromata. Ya, dari Al Miswar bin Makhromah an Umar, dari Umar. Wa isnaduhu sahihun, dan sanatnya sahih. Kita kembali ke atas. Wa qala Abdullahi ya wa qala Abdullahi bin Syuqaiqin atau Syaqiqin. Ya, wa qala Abdullahi bin Syaqiqin. Abdullah bin Syaqiq ya rahimahullahu taala, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarawna minal i'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairus salati ya atau ghairus salati. Ya, para sahabat Nabi itu ya menganggap ya atau mereka tidak melihat ya adanya amalan yang jika ditinggalkan tersebut akan dapat mengakibatkan pelakunya menjadi kufur melainkan salat. Ya, artinya menurut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amalan yang jika seseorang itu meninggalkannya menjadi kufur itu hanyalah salat. Ya, jadi ya mereka semua ya radhiyallahu anhum itu menganggap bahwa meninggalkan ibadah tidak akan menyebabkan kekufuran melainkan salat. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Tirmidzi wa isnaduhu sahihun. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan sanatnya sahih. Kita kembali ke atas. Wa dhahaba ila hadzal qawli jama'atun minas salafi wal khalafi. Ya, sekelompok ulama dari kalangan salaf dan juga yang setelahnya itu pun mengikuti pendapat ini. Ya. Wa huwa qawlu ibnil mubaraki, dan ini adalah pendapat dari Ibnul Mubarak. Wa Ahmada wa Ishaq, dan juga ini pendapat dari Ahmad dan Ishaq. Wa haka Ishaq alaihi ijma'a ahlil ilmi. Ya, bahkan Ishaq rahimahullahu taala itu menukilkan ijma' dari ya ulama mengenai pendapat tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki, yakni al-qawla bi kufri tarikis salati. Ya, yang diijmakkan tadi bahwa kufurnya seseorang yang meninggalkan sholat. Yang dimaksud ulama tersebut semua bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu telah kafir. Ya. Kita kembali ke atas. Wa qala Muhammad ibn Nasrinil Maruzi. Ya. Wa qala Muhammad ibn Nasrinil Maruzi. Ya, berkata Muhammad bin Nasr al-Maruzi rahimahullahu ta'ala, huwa qawlu jumhuri ahlil hadithi. Ya, bahwa kafirnya orang yang meninggalkan salat itu merupakan pendapat dari ulama, ya, jumhur, mayoritas ulama ahli hadith. Wa dhahaba ta'ifatun minhum ila anna man taraka syai'an min arkanil islamil khamsati amadan annahu kafirun bidzalika. Dan sebagian dari para ulama itu berpendapat bahwa siapa saja yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang lima tadi secara sengaja, ya, maka orang tersebut telah kafir karena hal tersebut. Wa huwa riwayatun an Ahmad. Ya, pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ikhtaraha ta'ifatun min ashabihi. Ya, di mana ya, sekelompok dari pengikut mazhab Imam Ahmad pun berpendapat atau mengambil pendapat ini, bahwa siapa saja yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam secara sengaja, dia telah kafir. Wa huwa qawlu bani Habibin minal Malikiyati. Dan ini juga adalah pendapat dari Ibnu Habib yang merupakan pengikut mazhab Al-Maliki. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Ahmada riwayatun. Dan dari Imam Ahmad itu juga ada riwayat. Anna taruka sholati wa zakati khosatan kufrun. Ya, bahwa meninggalkan sholat dan zakat secara khusus itu akan dapat menyebabkan kekufuran. Duna siyami wal haji. Ya, berbeda dengan puasa dan haji. Ya, jadi ada pendapat lain yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa yang meninggalkan sholat dan zakat saja secara khusus itulah yang kafir. Berbeda dengan puasa dan haji. Kita lihat catatan kaki. Ya, litawassu'i fi hadihil mas'alati. Yang menunjukkan bahwa atau untuk menambah wawasan dalam masalah ini, undur bahthaha lil musannifi fi kitabihi. Ya, atau undur bahthaha lil musannifi fi kitabihi anifiz zikri. Ya. Maka kita dapat melihat pembahasannya pada kitab yang ditulis oleh musannif, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang telah berlalu atau telah disebutkan sebelumnya, yaitu Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari. Yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, litawassu'i fi hadhil mas'alati. Ya, untuk menambah wawasan dalam masalah ini. Kita kembali ke atas. Walam yadhkuril jihada fi hadithi bani Umar hadha. Ya. Dan ya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyebutkan jihad dalam hadis Ibnu Umar ini. Ma'a annal jihada afdalul a'mali. Padahal jihad merupakan amal ibadah yang paling utama. Wadhalika liwajahaini. Ya, hal ini disebabkan karena dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, annal jihada fardu kifayatin inda jumhuril ulama'i. bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah menurut mayoritas para ulama. Laisa bi fardhi ainin, ya bukan merupakan fardu ain. Bi khilafi hadhil arkani, berbeda dengan rukun-rukun yang lima ini. Wa tsani, ya sebab yang kedua, annal jihada la yastamirru fi'luhu ila akhirid dahri. Ya karena jihad itu tidak dilakukan secara terus-menerus hingga akhir zaman. Bal idza nazala Isa alaihi salam. Ya bahkan nanti ketika Nabi Isa alaihi salam turun ya dari langit, wa lam yabqa hina idzin millatun ghairu millatil islami, dan ketika itu tidak ada lagi agama selain agama Islam, fa hina idzin, maka pada saat itu tad'ul harbu awzaraha, ya maka pada saat itu peperangan itu akan berakhir. Wa yustaghna 'anil jihadi, dan pada saat itu jihad tidak lagi dibutuhkan. Bi khilafi hadhil arkani, ya berbeda dengan rukun-rukun yang ini, ya rukun Islam yang lima ini. Fa innaha wajibatun 'alal mu'minina ila an ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalika. Maka hukumnya tetap wajib bagi orang-orang yang beriman sampai datangnya keputusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Wallahu a'lamu. Demikian wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.